Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kepada معاشر المسلمين pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah, alhamdulillah, hidayah taufiknya. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kepada kita istiqamah, insyaAllah konsisten kita dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Masyal Muslimin, Ismail Radio dimanapun Anda berada, kesempatan pada malam ini saya bawakan tema yaitu sebab lemah dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lalai zikrullah. Ya. Kita ketahui ma'asyiral muslimin, sungguh di antara faktor-faktor pengukuh iman, kalau kita ketahui di antara faktor pengukuh iman dan hubungan dengan Allah adalah zikrullah, mengingat Allah taala. Itu sudah diketahui secara maklum oleh kita kaum muslimin bahwa pengukuh iman dan memperkuat hubungan kita kepada Allah adalah dengan zikrullah. Ya. Tidak ada kelemahan dalam hubungan kita kepada Allah, ya. Tidak ada kelemahan dalam hubungan kita kepada Allah terjadi pada diri kita masing-masing melainkan disebabkan sikap mengabaikan atau melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwa zikir-zikir yang syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah banyak sekali yang telah dilalaikan oleh banyak kaum muslimin saat ini. Ya, sehingga mereka sudah hampir jarang dalam kehidupan mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita masing-masing sebagai kaum muslimin tersebut. Maka daripada itu, bagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada kita kaum muslimin, mukmin insyaallah, agar kita memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting kita, penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala di antara memperingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 41 42 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat kepada Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaklah. Ya, serta bertasbihlah kepada Allah, kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum mukmin, orang-orang mukmin muslim yang telah insyaallah masuk ke dalam maqam kemukminan, ya Allah panggil muslim yang telah masuk ke dalam level kemukminan agar diri kita, ya insyaallah setiap mukmin itu diperintah oleh Allah untuk berzikir, ya kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya, dan bertasbihlah pagi dan petang. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang telah mengabarkan bahwa zikir akan menenteramkan hati, membuat kita ketenang dalam kehidupan kita. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, akan menjadi tenteram dalam surat Ar-Ra'd. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa mengingat Allah adalah satu amal yang besar, satu amal yang agung. Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dan hadis ini sahih, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa rafa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min ta'ati adh-dhahab wal fiddah wa min an talqa aduwakum ghadan fatadhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian untuk aku kabarkan sebaik-baik ya suatu hal yang sangat baik dan sebagus-bagus amal perbuatan kalian di sisi Raja kalian, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, serta yang paling tinggi dalam derajat kalian dan juga yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta daripada kalian menghadapi musuh kalian besok lalu kalian membunuh mereka dan mereka membunuh kalian. Mereka para sahabat menjawab, ya tentu wahai Rasulullah, kami ingin mendengar kabar apa itu. Beliau bersabda, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu agungnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dari hadis ini, para ulama menjelaskan, dalam arti seseorang Muslim ditekankan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa mengingat begitu agungnya pahalanya, begitu besarnya. Ya, di sini yang dimaksud adalah dalam hadis ini demikian. Jadi mendudukkan perkara zikir ini adalah begitu agungnya, besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan lebih baik dari orang yang menginfakkan emas dan perak. Maknanya jangan nanti orang kaya, orang yang kaya raya, lebih baik saya zikir saja. Karena pahala zikir lebih besar daripada itu, bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan badal, bukan pengganti. Ya, ini mendudukkan bahwa yang namanya zikir ini adalah begitu besarnya, agungnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penjelasan para ulama. Ya, di antaranya yaitu Imam Nawawi maupun yang lainnya, rahimahullah. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga tentang bagaimana fadilahnya tentang zikir kepada Allah. Rasulullah mengatakan, sabaqal mufarridun. Qalu wa man mufarridun ya Rasulullah? Qal adh-dhakirun Allah katsiran wa adh-dhakirat. Al-mufarridun telah mendahului. Sabaqal mufarridun. Mereka bertanya, apakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi begitu agungnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan perlu kita ingat bagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, orang yang tidak berzikir mengingat Allah dengan orang yang berzikir itu bagaikan orang hidup dan yang mati. Rasulullah katakan dalam as-sahihain, ya, riwayat as-sahihain, Rasulullah mengatakan, mafalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mafalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Bayangkan, dipersamakan orang yang tidak zikir adalah seperti orang yang mati. Orang yang zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti orang yang hidup. Hidup apa? Hidup jiwanya. Dia hidup salim dalam bertindak. Salim dalam berpikir. Lurus dalam bertindak. Lurus dalam berbuat. Semuanya salim, lurus. Kenapa? Karena pengaruh zikir. Itulah orang hidup. Sedangkan Rasulullah katakan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Apa? Dia mati. Mati akal. Mati jiwa. Dalam bertindak buruk. Dalam berucap buruk. Apapun dia buruk. Kenapa? Tidak banyak mengingat Allah. Bahkan hati mati. Tidak mengingat Allah. Waliyahubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ini. Ma'asyiral muslimin. Pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Begitulah luar biasanya fadilah dari Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita. Agar senantiasa kita mengingat zikir. Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, ma'asyiral muslimin, majlis zikir atau zikir adalah juga adalah yang disebut dengan majlis ta'lim. Itu juga majlis zikir. Jadi ada dua, para ulama menjelaskan. Zikir, mengingat dengan hati. Mengingat zikir, mengucapkan dengan lesan. Ya, mengingat Allah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan dalam Al-Quran, maupun dalam As-Sunnah. Ya, zikir dengan lesan. Lantas dia seorang mukmin pun dia melakukan zikir mengingat Allah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari syukur adalah buah dari zikir adalah syukur pada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas majlis ilmu. Selanjutnya majlis ilmu pun disebut dengan majlis zikir. Ya, itu termasuk dalam majlis zikir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabiyyihim illa kana 'alaihim tirrah wa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah sebuah kaum duduk dalam sebuah majlis dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, maka padanya serta tidak berselawat dan juga tidak berselawat kepada Nabi mereka, melainkan pasti hal itu akan menjadi penyesalan atas mereka. Jika Allah berkehendak, akan mengadab mereka, dan jika berkehendak pula Allah, dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah terangkan majlis ilmu. La yaq'udu qaumun yadhkurun Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah azza wa jal melainkan pasti mereka dilindungi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, ketenangan turun kepada mereka, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ya, dimaksud dengan yaqulu qauman yadhkurunallaha azza wa jal adalah yaitu di antara para imam, para imam-imam yang mensyarahkan hadis ini, ya, di antaranya yaitu Imam Nawawi rahimahullah maupun yang lainnya mengatakan majlis ilmu yaitu tidak duduknya suatu kaum yang dibacakan di dalam majlis itu Al-Qur'an, yang dibacakan di majlis itu adalah yaitu As-sunnah, sunnah Nabi SAW, itu adalah termasuk majlis ilmu. Dan itu adalah majlis zikir. Dan itu adalah Allah akan berikan, yaitu fadilah. Dengan mengirim malaikatnya. Malaikat akan mengelilingi majlis ilmu, mengepakkan sayap-sayap mereka. Dan memberikan rahmat pada majlis ilmu itu, yaitu majlis zikir tersebut. Ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakallah. Maka daripada itu, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ayat Al-Quran orang-orang yang dalam arti lalai. Ya, orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan iman. Itu yang ekstrimnya. Bahkan ya, kebanyakan kaum muslimin itu adalah menghilangkan iman waliyahubillah, karena jauh menghilangkan Allah pada peran hidup mereka, umat manusia, dengan menghilangkan peran Allah, yaitu lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Dan seorang muslim, jika lo dia sangat sedikit ingat kepada Allah zikirnya, maka imannya tidak sempurna. Imannya naik turun. Dan dikhawatirkan tadi, yaitu imannya akan hilang pada diri dia waliyahubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an banyak sekali hal ini. Di antara surat Al-Kahfi 28, Allah berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawaahu wa kana 'amruhu furdha." Jangan kau ikuti siapa yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya, dari mengingat kami yaitu mengingat Allah. Jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Itu orang-orang yang memang ahli maksiat. Manusia-manusia yang jauh kepada Allah. Dengan ciri-ciri perbuatan mereka. Dengan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ingkar kepada Allah. Yang Allah lalaikan hati mereka dari mengingat Allah. Dan mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah yang Allah katakan agar kita senantiasa waspada terhadap orang-orang yang lalai kepada Allah, dan jangan kita ikuti mereka-mereka tersebut. Dalam surat An-Najm, Allah SWT berfirman juga mengingatkan kepada kita. Dalam surat An-Najm, فَاعْرِضْ أَمَّنْ تَوَلَّ أَنْ ذِكْرِنَهْ وَلَمْ يُرِدْ إِلَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ya. Kata Allah, fa'arid, maka berpalinglah, menjauhlah dari siapa yang mereka-mereka yang telah berpaling dari mengingat kami. Ya, orang-orang yang tidak mengingat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita berpaling dari mereka. Ya. Dan mereka tidak berzikir, ya, kecuali hanya kehidupan belaka mereka. Ya, mereka akan melakukan hal-hal yang seakan berbuat baik kecuali hanya untuk kehidupan dunia belaka. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Thaha, Allah juga mengingatkan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, zikir kepada Allah, manusia-manusia yang berpaling kepada Allah, yang tidak mengingat kepada Allah, maka kelak mereka baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia hari kiamat dalam keadaan buta. Waliyadzubillah. Orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang berpaling dari mengingat Allah, yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ada suatu ayat dalam surat Al-Furqan 63. Kalau kita cermati, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan rahmatnya, yang telah Allah berikan taufiknya, yang disebut dengan ibadur rahman. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshun al-ardi hawnan. Yaitu hamba-hamba Allah yang rahman, hamba Allah yang telah Allah berikan taufiknya, hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan hidayahnya, rahmatnya, berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan, dengan rendah hati. Ada mufassir yang mengartikan haunan ini orang-orang yang tahu diri, manusia-manusia yang tahu diri. Jadi hamba-hamba Allah ar-Rahman, yang hamba Allah yang telah diberikan petunjuknya, taufiknya, rahmatnya, berjalan di atas muka bumi ini dengan tahu diri. Ya. Tahu diri akan hakikat sebagai manusia. Ini haunan. Ya. Rendah hati, tahu diri. Manusia-manusia yang tahu diri akan hakikat dia sebagai manusia. Siapa dia? Siapa kita sebagai manusia? Bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Hamba Allah, seorang manusia yang dicipta oleh Allah, yang visi-misinya hanya mengabdi kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan, dia sadar itu. Dia sadar bahwa apa yang dia punya, kekayaan, jabatan, pangkat, maupun apapun yang dia miliki pada diri dia, harta yang melimpah, apapun yang dia punya, segalanya, tidak ada artinya bagi dia. Karena itu akan ditinggal. Itu adalah manusia yang sadar. Itu adalah manusia yang tahu diri bahwa dia ini akan kembali kepada Allah. Apa yang ada padanya, harta, pangkat, jabatan, akan dia tinggalkan. Karena manusia akan mati. Dia sadar manusia akan mati kapan saja. Apa nanti malam, apa nanti sore, apa besok sore, atau besok pagi, dan seterusnya. Tidak tahu. Itu adalah manusia yang sadar diri, yang tahu diri, yang rendah hati, hidup rendah di atas muka bumi ini. Ini para mufassir mengatakan demikian. Wa ibadur rahman alladzina yamshun alal ardi haunan. Hamba Allah yang telah dikasihi Allah, yang telah diberikan rahmat, berjalan di atas muka bumi ini dengan tahu diri, dengan rendah, dengan apa? Merendahkan hati, menghinakan diri kepada Allah dan Rasulnya, meskipun dia mempunyai kemuliaan manusia tersebut, meskipun dia di dalam di dunianya dia mempunyai pangkat, mempunyai apapun, tapi dia menghinakan diri kepada Allah, kepada Rasulnya. Karena apa? Tahu diri. Ya, makanya ada satu kata pepatah. Kata pepatah ya, kata-kata hikmah. Man jahila an rabbihi faqad jahila an nafsihi. Barang siapa yang tidak tahu kepada Tuhannya atau tidak mengenal Tuhannya. Seorang manusia yang tidak mengenal Tuhannya, bagaimana dia akan mengenal dirinya? Mengenal hakikat kita sebagai manusia. Kalau dia tidak mengenal Allah, bagaimana dia akan mengenal dirinya? Tidak mungkin korelasinya. Benar juga kata-kata hikmah ini yang bisa kita renungi. Dia tidak akan tahu siapa dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Rabb-nya. Siapa Allah? Hak-hak Allah apa? Kewajiban-kewajiban manusia apa kepada Allah? Dia tidak tahu itu. Maka dia tidak tahu dirinya, hakikat diri manusia dia tidak tahu. Sehingga apa? Menimbulkan manusia-manusia yang berjalan di atas muka bumi ini dengan apa? Kesombongan. Bagaimana Allah katakan ketika Fir'aun terjadi di atas muka bumi ini, Fir'aun, ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Pada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, fastakbaru, mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman 'alin, mereka adalah kaum yang merasa tinggi. Kaum yang merasa tinggi adalah manusia yang tidak tahu diri hakikat dia sebagai manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jelaskan demikian, akibat orang yang berjalan di atas muka bumi ini tidak tahu diri sebagai manusia, contohnya Fir'aun laknatullah tersebut, ya. Dan bagaimana orang-orang yang tidak tahu diri itu, yang menyombongkan diri, Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 146, akibatnya orang yang berjalan di atas muka bumi ini yang jauh dari mengingat Allah, tidak tahu diri sebagai manusia dia. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-A'raf, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, wa in yara kulla ayah, la yu'minu biha, wa in yara sabila rushdi, la yattakhidhuhu sabila, wa in yara sabila al-ghay, yattakhidhuhu sabila, dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina, wa kanu anha ghafilin. Kami akan palingkan, ya, sa'asrifu, ya, dan aku akan palingkan, kata Allah, an ayat, yaitu dari tanda-tanda kebesaranku, orang-orang yang menyombongkan di atas muka bumi ini tanpa hak, itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini betul-betul dia membanggakan diri sehingga dia tidak tahu hakikat dia sebagai manusia, berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak tahu diri dia, ya, Allah mengatakan orang-orang ini kami akan palingkan dia, maknanya dijauhkan dari hal-hal rahmatnya karena kesombongan dia, karena tidak tahu diri dia berjalan di atas muka bumi ini. Jauh dari zikrullah, apa yang terjadi? Kalau mereka melihat setiap tanda-tanda kebesaran Allah, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan mempercayainya. Tanda-tanda kebesaran Allah, alam jagat raya ini adalah kebesaran Allah. Allah sang pencipta. Allah menciptakan semua jagat raya ini. Allah pemilik jagat raya ini. Allah menguasai semua. Semua apapun di bawah kendali Allah. Allah mau apapun, hancurlah alam raya ini. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran itu, jagat raya, bintang-bintang, bulan, matahari, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Dia tidak akan mengingat Allah. Kenapa? Mereka berjalan di atas muka bumi ini, manusia-manusia yang tidak tahu diri. Sebagai hakikat manusia, dia tidak mengenal dirinya siapa. Dia seakan dia akan hidup sepanjang zaman. Seakan dia manusia yang kuat, tidak akan terkena musibah, dan seterusnya. Mereka tidak akan mengenal kebesaran Allah. Tidak akan mengenal tanda-tanda Allah. Sehingga dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, masyarakat muslimin, bagaimana alam jagat raya ini bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Alam jagat raya ini, langit, bumi, bulan, semuanya, matahari, bintang-bintang, pepohonan, lautan, sungai, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 41, Allah berfirman, alam tara anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimu bima yafalun. Tidakkah kau ketahui bahwa sungguhnya semua bertasbih kepada Allah, siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan burung-burung yang menggepakkan sayapnya, wa tayru safat. Para ulama tafsir mengatakan Allah membawakan satu binatang di sini, wa tayru safat. Allah bawakan satu jenis binatang dari semua ribuan binatang. Allah tampilkan satu binatang, yaitu bangsa burung. Kenapa? Karena kata mufassir diantaranya, yaitu kata Mujahid, mengatakan bahwa satu contoh binatang di sini, yaitu burung, mewakili dari bangsa binatang. Bahwa bangsa binatang semua bertasbih kepada Allah. Semua bangsa binatang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau ketahui bahwa semua bertasbih kepada Allah, siapa yang ada di langit, di bumi dan burung yang menggepakkan sayapnya, maknanya semua binatang. Semua binatang bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu, dan kullun, kull maknanya semua, tidak ada yang terlewat. Semuanya, segala sesuatu mereka tahu bagaimana tata cara mereka berdoa memohon kepada Allah. Salatahu maknanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Mereka mempunyai tata cara. Binatang mempunyai tata cara berdoa kepada Allah. Mereka mempunyai tata cara binatang, yaitu maupun tumbuhan maupun benda-benda yang dianggap tidak bernyawa oleh kita, bebatuan, pohon, langit, bumi, matahari, semua bertasbih. Mereka punya tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah terangkan juga di dalam surah Al-Isra. Dalam surat Al-Isra 44. Allah terangkan juga dalam surat Al-Isra 44. Ya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardhu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih semua, berzikir kepada Allah, kepada Allah, yaitu langit tujuh dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa in min shay'in, dan tidak terlepas atau tidak ada sedikit pun, wa in min shay'in, yang tidak ada sedikit pun yang tidak berzikir, maknanya di sini kecuali bertasbih mensucikan Allah. Tetapi kalian wahai manusia tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, benda-benda langit, binatang, pepohonan semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada rehat 2 menit ya. Dan itu nanti saya akan bawakan teruskan ayat ini. Silakan. Ya, sahabat Ismail Radio telah tali sesi pertama dari Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala. Pembahasan tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz, dan kita akan break sejenak, akan kita lanjutkan insyaAllah nanti di sesi yang kedua, dan kita simak murotal berikut ini. Surah At-Tin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Renungan malam kalam ilahi, lantunan tilawah Al-Qur'an dan interaktif bersama narasumber dengan iringan doa menjelang istirahat malam Anda, akan kami hadirkan acara Muhasabah Ismail Radio. Muhasabah Ismail Radio setiap hari dari jam 20 sampai jam 22 hanya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lemah dalam hubungan kepada Allah karena lalai yang disampaikan oleh Al-Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi sahabat Ismail Radio yang baru bergabung bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, dan kembali kami ingatkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz, disilahkan nanti menghubungi kami di 0218494343 atau di 0218497000055, atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852627474. Ya, dan kepada Al-Ustaz, telepon Al-Ustaz dilanjutkan kembali kajiannya. Baik, syukran. Baik, kepada ma'asyiral muslimin, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan sejenak. Jadi, begitulah ya, dalam ayat tadi surat Al-A'raf 146, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongannya, dengan tidak tahu diri sebagai hakikat manusia, dia akan berjalan dengan hawa nafsunya. Kenapa? Tidak mengingat Allah. Tidak tahu bagaimana cara mengabdi kepada Sang Khalik ini. Karena hawa nafsu yang telah menguasai diri mereka. Jikalau mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, wa yara kulla ayah la yu'minu biha. Wa yara sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Dan jikalau orang-orang ini, orang-orang yang tidak tahu diri sebagai manusia, yang menyombongkan di atas muka bumi ini, dia berjalan, ya, melihat jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim, sabila rusdi, mereka tidak akan menjadikannya sebagai jalan hidupnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Karena mereka tidak zikir Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengingat Allah. Dia seakan hidup dia sendiri. Seakan dia hadir di atas muka bumi ini. Seakan-akan hadir dengan sendirinya. Tanpa ada yang menciptakan dia. Melihat jalan yang lurus, tidak akan menjadikannya sebagai jalan hidup. Jadi, sebagai jalan yang akan dia pegangi untuk kehidupan dia. Dan sebaliknya, وَيَرَ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا. Dan jika kalau mereka melihat jalan yang bengkok, mereka melihat jalan kesesatan, jalan kemaksiatan, justru apa? يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا. Mereka jadikan jalan sebagai jalan hidupnya. Dijadikan model dalam kehidupannya. Dan mode-mode dalam kehidupannya. Jalan-jalan yang dia ikuti, padahal ini jalan-jalan bengkok, jalan yang tidak siratul mustaqim. Kenapa? Karena hawa nafsu yang telah dia kuasai, yang telah dia ikuti. Kenapa? Karena tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah katakan zalika bi annahum kadzabu, yaitu mereka-mereka sungguh mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kadzabu bi ayatina. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa kanu anha ghafilin, kata Allah, mereka orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari hakikatnya sebagai manusia. Dia tidak tahu bahwa di manusia ini akan kembali kepada Allah. Siapapun dia, manusia akan kembali kepada Sang Khalik. Siapapun dia, sehebat-hebat dia, lihat orang yang besar-besar dahulu, orang-orang yang hidup zaman dahulu, raja di raja, kemana mereka semua? Musnah. Mati mereka semua. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, masyarakat muslimin, ini bisa menjadi ibrah kepada kita. Bisa menjadikan kita sesuatu hal yang pelajaran bagi kita. Bahwa kehidupan ini adalah sementara. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita mengingat Allah. Mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah banyak sekali yang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau waktu kita malam ini tidak cukup, nanti saya akan teruskan materi ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah minggu yang akan datang insyaAllah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bahwa zikir, ya, zikir itu zikir lisan, ya, ada tiga macam. Yang pertama pujian atau sana. Kedua doa. Dan yang ketiga riayah, penjagaan. Ya, ada tiga macam zikir tersebut. Ya, zikir pujian, ya, yang pertama zikir ada tiga. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Zikir pujian yaitu seperti ucapan Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar. Misal itu, Maha Suci Allah. Ya, pujian milik Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya. Dan Allah Maha yang Maha besar. Ya. Sedangkan zikir doa. Zikir, ya, yang dimaksud zikir tapi maknanya adalah doa. Itu juga doa memohon kepada Allah, berarti seorang manusia ingat kepada Rabb-nya, ingat kepada Khalik, ingat kepada Sang Penguasa, maka dia memohon kepada Allah. Seorang manusia memohon kepada Rabbnya berarti menandakan dia itu lemah. Berarti menandakan dia itu butuh. Ini yang dimaksud dengan zikir. Tapi itu doa. Yang pertama adalah sana, ya. Seperti tadi subhanallah walhamdulillah. Itu adalah zikir yang jenis pertama. Adalah pujian. Yang kedua adalah doa. Ya. Seperti dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu adalah doa, ya. Tapi zikir, mengingat Allah. Berdoa berarti merendahkan diri. Ya, merendahkan diri kepada Allah. Mengakui bahwa diri lemah. Maka dia memohon kepada Sang Khalik. Mengingat kehidupan dia. Maka dia memohon akan kekurangannya. Akan apapun supaya Allah menjaga dari semua keadaan. Itu adalah berzikir, tapi bentuknya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maupun berdoa yang lain, zikir, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghir. Wahai zat yang hidup dan yang mengatur urusan apapun, ya hayu ya qayyum, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Ya, itu adalah zikir yang berbentuk doa. Yang ketiga adalah zikir riayah. Zikir riayah itu adalah penjagaan. Ya. Sesuatu hal yang memohon untuk terjaga dari kemudaratan dari hal kemudaratan kepada kita, ya, seperti ucapan orang yang ingat kepada Allah, seperti misalnya ucapan Allah bersamaku, Allahumma'i, ya, seperti ucapan demikian, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan ucapan-ucapan sejenis yang digunakan untuk memperkuat kehadiran bersama seorang hamba dan Allah yang Allah melihatnya, ya, itu adalah zikir, tapi dalam hal dia memohon kepada Allah, mengingat kepada Allah akan menjaga seorang hamba dari hal-hal yang amal dia, dari perbuatan dia, Allah melihatnya supaya Allah menjaganya dari hal-hal yang bersifat mudharat, ya, itu yang dari macam zikir. Ya, yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka daripada itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah. Sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, ya, di sini ada hal-hal faedah-faedah zikir. Sebelum faedah zikir, ada faktor-faktor penyebab banyaknya orang yang mengabaikan zikir, ya. Faktor-faktor penyebab orang yang mengabaikan zikir, mengingat Allah. Ini penting sekali. Ya. Terus hukum-hukum berkaitan dengan zikir. Ya. Ya, faedah-faedah zikir, hukum-hukum berkaitan dengan zikir, faktor-faktor penyebab orang, ya, lalai terhadap zikir. Ya. Lantas, kalau kita lihat, yang zikir-zikir yang tidak boleh luput dari hamba, ya, zikir-zikir yang tidak boleh hilang dari seorang hamba atau selalu mengikuti dalam kehidupannya, dan seterusnya, ini ada hal-hal yang perlu kita bahas. Maka pada itu, untuk malam ini, saya akan akhiri pada faedah zikir, ya. Nanti akan kita teruskan lagi yang tadi, poin-poin tadi yang belum terbahas pada malam ini karena waktu, ya. Jadi, kalau kita lihat yang tadi, maka faedah zikir jelas, ya. Faedah zikir akan menundukkan, menaklukkan, ya, yaitu dari godaan setan. Itu zikir. Jelas mengingat Allah. Zikir menundukkan, menaklukkan diri kita dari hawa nafsu. Zikir yaitu menundukkan, ya, menundukkan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pada zikir yang utama. Meskipun banyak lagi zikir-zikir yang lain. Jadi insyaAllah, masyarakat muslimin, pendengar Rizman Radio dimanapun Anda berada, insyaAllah nanti Bismillah, minggu depan akan kita teruskan lagi kajian ini, yaitu dengan tema-tema yang telah tadi saya sebut tadi. Demikian, Asyarif, insyaAllah. Ya, itu dah tadi sahabat Ismi Radio, sesi kedua dari Al-Ustaz Munir Hafidahullah Ta'ala, pembahasan tadi yang telah beliau sampaikan, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismi Radio yang berpartisipasi atau ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan yang telah disampaikan oleh Ustaz, silahkan menghubungi kami di 0218494343 atau di 0218497000. Atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852-6277-4774. Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Ya, dari Abu Abdi Rashid, masih di Bekasi, Ustaz. Abu Abdi Rashid, ya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang sebaiknya saya lakukan saat ada dikir berjamaah di daerah saya, Ustaz? Silakan. Abu Abdi Rashid di Bekasi. Zikir jamaah. Iya. Ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kepada ikhwan Abu Abdul Latif, ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya nanti saya akan masuk ke dalam materi itu. Ya, saya akan masuk ke materi itu insyaallah biiznillah minggu depan, ya. Ya, jadi zikir jama'i atau zikir kolektif, ya, atau bersama-sama, ya, itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Jadi ada kaedah sebenarnya, ada kaedah yang penting, ya, bahwa setiap zikir yang dibatasi dengan waktu, tempat, tata cara, atau bilangan yang tidak datang dari syara', yaitu syariah, maka itu adalah hal yang baru atau hal yang bid'ah, ya. Ya, jadi zikir yang dibatasi waktu, tempat, tata cara, atau bilangan yang tidak datang, ya. Jadi ada syara' dari syari'i yang juga ada zikir yang berkenaan dengan waktu, tempat, ada, ya, tata caranya, ada hitungannya, maksudnya dari syara', ada, ya. Tapi kalau yang tidak datang dari syari'i, dari syara', ya, ya, berarti hal itu sesuatu hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, dan ya, dan apa jadi termasuk tadi zikir jama'ah itu adalah zikir yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian asharif, ya. Iya, itu tadi jawaban dari Al-Ustaz kepada pertanyaan dari Abu Abdul Rashid di Bekasi. Iya, dan nampaknya masih ada waktu, Ustaz, untuk sesi kesimpulan. Ya, silakan untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, jadi kesimpulan sementara, karena saya katakan sementara karena belum selesai kajian pada malam ini, yaitu lemah dalam hubungan pada Allah karena lalai zikrullah, yang tadi saya katakan bahwa manusia-manusia yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia yang akan mengingatkan diri berjalan di atas muka bumi ini, yaitu tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak tahu diri akan mengagungkan dirinya, akan dia berbuat takabur pada dirinya, dia akan melakukan hal berbuat yang tidak Allah kehendaki. Kenapa? Karena dia lalai terhadap diri sendiri. Karena lalai terhadap diri sendiri, makna lalai terhadap diri sendiri, dia tidak tahu hakikat dia sebagai manusia. Kenapa dia hadir di muka bumi ini? Untuk apa hakikat dia lahir? Dia tidak pernah mendengar firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Ya, tidak hanya mengabdi kepada Allah. Dia tidak seakan, dia tidak pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berjalan di atas muka bumi ini dengan keangkuhannya. Kenapa? Karena tadi kesimpulannya, manusia-manusia yang tidak mengingat Allah, manusia yang tidak banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah maknanya, setelah ingat kepada Allah, dia ingat akan kecilnya seorang manusia. Sehingga dia ingat akan kembali kepada Allah, yaitu mati, dan dia selalu akan berbuat kebaikan, kebajikan, dan dia selalu mempertahankan iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan seterusnya. Dia berjalan di atas muka bumi ini dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga dia akan menjadikan hamba Allah, ibadur rahman, yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, atau manusia yang tahu diri berjalan di atas muka bumi ini, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengingat Allah azza wa jal. Demikian. Ya, itulah tadi sahabat Isma Radio, penyampaian dari Al-Ustadz Munir, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang telah beliau sampaikan. Ya, nampaknya Ustaz ada penelpon yang masuk, Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, sebelum kita tutup, kita buka dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum, Isma Radio. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Intan. Ibu Intan di? Di Kebon Jeruk. Iya, silakan Ibu Intan di Kebon Jeruk langsung kepada Ustaz pertanyaannya. Mau tanya gini aja, Pak Ustaz, kalau pas subuh gitu ya. Saya enggak dengar. Kalau pas sholat subuh, iya. Saya kan belum masih tidur, tapi kenapa kok setiap? Saya nggak dengar, Pak Ustadz. Iya, nanti saya sampaikan saja, Ustadz. Oh iya. Silakan ibunya dulu. Iya. Kalau sholat subuh itu kan saya masih tidur. Iya. Tapi kenapa kalau belum sholat pasti saya selalu dibangunin walaupun lagi tidur, selalu mimpi saya itu selalu sholat, pasti sholat walaupun lagi tidur, perasaan saya udah sholat, assalamualaikum kayak gitu-gitu. Iya. Pak Ustadz, itu artinya apa ya? Padahal masih tidur gitu, Bu ya? Iya, selalu pasti dibangunin saya pasti lagi sholat walaupun saya lagi tidur. Iya, iya. Terus akhirnya saya bangun sholat. Terus kalau katanya kan diri saya itu falsafat itu apa ya, Pak Ustadz? Iya. Gitu. Iya, silakan. Iya, Pak Ustaz. Iya, silakan. Terima kasih banyak ya, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz tadi dari Ibu Intan di Kebon Jeruk. Jadi seperti ini, ya. Ustaz, Ibu Intan ini kalau subuh beliau suka tidur. Nah, kemudian ketika dibangunkan itu jadi seperti apa ya? Merasanya itu sudah sholat gitu, Ustaz. Padahal masih tidur gitu. Tapi merasa sudah sholat. Sudah masuk waktu subuh. Iya, jadi Ibu Intannya tidur, Ustaz. Kemudian pas tidur itu berasanya udah sholat gitu, mungkin seperti mimpi mungkin ya, Ustaz. Jadi sehingga? Iya, ketika dibangunkan itu perasaan Ibu Intan ini udah sholat gitu, Ustaz. Iya. Nah, padahal masih tidur itu, seperti itu, Ustaz. Nah, ini maksudnya apa gitu, Ustaz? Katanya suka ada falsafat-falsafat itu atau apa gitu, Ustaz? Penjelasannya ya, gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Intan yang tadi baru saja bertanya, moga Allah memberkahi Ibu kepada kita semua, insyaallah. Jadi tadi ada pertanyaan Ibu yang disampaikan oleh Saudara Sarif, jadi bahwa kalau dibangunkan tidur, dari tidur seakan perasaan sudah sholat ya. Itu berarti saya menganggap bahwa setelah masuk waktu sholat, misalnya subuh, setelah waktu masuk subuh. Iya. Yeah. Kalau dibangunkan sebelum waktu masuk waktu subuh, ya merasa belum sholat, ya betul, yang belum masuk subuh, ya kan belum waktu masuk sholat, ya memang bisa jadi hal yang itu nggak jadi masalah, belum masuk waktunya, kan begitu. Tapi yang jadi permasalahan, kalau saya menganggap waktu masuk subuh dibangunkan, lantas pikiran seperti apa ada sesuatu perasaan begitu sudah sholat lah. Hal itu bisa saja Ibu, itu hal-hal yang harus Ibu lawan hal begitu. Karena ini harus bisa jadi Ibu harus lawan itu hal-hal tiupan-tiupan sesuatu hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya bisa itu kan hembusan-hembusan dari sesuatu yang tidak baik. Karena manusia ini mendapat hembusan yang baik, yaitu dari malaikat maupun sesuatu hal yang bukan malaikat ya, dari setan, hal begitu. Ya itu semua manusia akan mendapat itu, kecuali manusia yang telah dijaga oleh Allah, yaitu para nabi gitu, yang Allah jaga. Jadi diusahakan kita sholat ketika tidur kita membaca bacaan zikir yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah Rasulullah ajarkan. Baca zikir-zikir, ya, diantaranya yaitu jangan lupa ayat kursi, terus akhir surat Al-Baqarah, ya, itu dibaca. Maupun zikir-zikir yang lain yang telah Rasulullah tuntunkan ketika akan tidur. Bagaimana Rasulullah berdoa, terus meniup di tangannya, setelah itu diusapkan dari muka, ke badan, ya, itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah kita melakukan hal itu, insya Allah kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada perasaan belum sholat, tetapi seakan-akan sudah sholat hal-hal itu. Nah, ini harus dilawan, karena siapapun kita, ketika kita belum sholat, kalau kita sadar, pasti kita punya kesadaran kalau kita belum sholat. Itu yang normal begitu. Ya, ya, maksudnya begitu. Maksudnya kalau tanpa ada hal-hal yang sesuatu yang kita curigakan pada diri kita, apa itu ada sesuatu pada diri kita atau bagaimana itu. Jadi harus kita usahakan, Ibu, dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dengan cara-cara ketika kita mau sholat, kita mau tidur, kita baca zikir, dan kita setiap hari kita zikir, mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Dan pikiran kita selalu bahwa sholat adalah sesuatu hal yang utama. Maka daripada itu tidak ada perasaan bahwa kita sudah sholat. Kita anggap bahwa kita itu belum sholat dalam semua hal. Itu akan lebih aman. Jadi kita akan waspada pada diri kita.